الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله الحمد لله kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita bahas di sesi yang pertama. Ini sudah banyak memberikan terhib kepada kita, berikan semangat kepada kita dengan kebaikan-kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan. Demikian pula dengan keutamaan-keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat mereka-mereka yang perhatian dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ahli sunnah wal jamaah adalah lebih berhak perhatian dengan Al-Quran dari yang lainnya. Sementara manakala kita melihat kepada fakta dan fenomena yang ada, betapa orang-orang yang tidak kenal dengan sunnah atau tidak perhatian dengan sunnah, mereka perhatian dengan Al-Quran, menghafalnya dan juga memberikan waktunya dengan Al-Quran. Namun kita ahli sunnah lebih berhak dengan itu semuanya, dengan sunnah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah bukakan kepada kita. Tentunya lebih berhak untuk kemudian kita perhatian, lebih banyak perhatian dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala, membacanya, menghafalnya, memahaminya, dan juga mengamalkannya sesuai dengan apa yang mampu kita kerjakan. Karena kita lihat umumnya di negeri kita ini orang-orang perhatian dengan Al-Quran, sebagaimana kita lihat tidak perhatian kepada sunnah. Terkadang tidak berakhlak dengan akhlaknya ahlul Quran. Namun mereka para huffaz, para penghafal Al-Quran. Dan tentunya kita tidak mengharapkan yang seperti ini, seperti apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yaqra'una Al-Quran la yajawizu hanajirahum. Tidak sampai kepada mereka membaca Al-Quran, tapi tidak sampai atau tidak melewati kepada tenggorokannya, apalagi masuk ke dalam hatinya. Ini tentunya adalah yang sangat mengkhawatirkan, yang seperti ini akan menghujat kepada kita, nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Ketika maka sekali lagi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, akan semakin sempurna dalam kita itiba dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala kita juga senantiasa perhatian dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala, qira'atan, tilawatan, wa hifdzan, wa fahman, wa amalan, baik dari kita membacanya, menghafalkannya, memahami isi kandungannya, demikian pula dalam kita berusaha untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, yang menjadi acuan bagi kehidupan kita, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah banyak firmankan dalam ayatnya, hudan lil muttaqin, hudan lil nas, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, kemudian selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan apa yang beliau riwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, hadis qudsi. Yaqulu Rabb subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man syaghalahu al-Qur'an wa dzikri 'an mas'alati a'taytuhu afdala ma u'ti as-sa'ilin. Wa fadlu kalam Allah subhanahu wa ta'ala 'ala sa'ir al-kalam ka fadli Allah ta'ala 'ala khalqih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syaghala al-Qur'an wa dzikri 'an mas'alati a'taytuhu afdala ma u'ti as-sa'ilin." Ini janji dari Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu la yukhliful mi'ad. Dan Allah tidak mengingkari janjinya yang menjadikan keyakinan bagi kita, di mana Allah mengatakan siapa yang menyibukkan dengan Al-Quran dan menyibukkan untuk zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kata Allah, a'taituhu afdala ma u'ti as-sa'ilin, aku akan berikan kepada dia afdala ma u'ti as-sa'ilin, lebih utama, lebih baik, lebih afdal dari yang diberikan kepada orang yang meminta. Artinya pasti, sesuatu yang pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita, manakala kita menyibukkan dengan Al-Quran Al-Karim, manakala kita memberikan perhatian kita dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentunya adalah keutamaan bagi orang-orang perhatian dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, dan keutamaan kalam Allah subhanahu wa ta'ala atas semua perkataan yang ada adalah seperti kafadillahi ta'ala ala khalqih. Maka ini menunjukkan bahasanya keutamaan kalam Allah. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, wa khairul kalami kalam Allah, sebaik-baik ucapan adalah kalam Allah, tidak ada lagi yang lain. Khairul kalami kalam Allah, sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah hendakkan Allah subhanahu wa ta'ala ini lagi berikan terghib, berikan semangat kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian sangat menghasung kepada kita untuk kita perhatian dengan kitab Allah. Keutamaan orang-orang menyibukkan dengan Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di banyak ayatnya, bahasanya dikatakan bahasanya Al-Qur'anul Karim memiliki sifat Al-Majid wal Qur'anul Majid. Qaf Al-Qur'anul Majid, dan diwinikan pula di surat Al-Buruj misalkan, bal huwa Qur'anul Majid fi lahim mahfuz. Qur'anul Majid, Quran yang mulia, memiliki sifat yang mulia. Kata Syekh Nusaymin rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya menjelaskan bahasanya Al-Quran adalah majid yang mulia. Bagaimana tidak, di mana Al-Quran Al-Karim turun dengan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada dengan perantaraan malaikat yang paling mulia, dan diturunkan kepada manusia yang paling mulia, dan juga senantiasa dalam penjagaan, fi lahim mahfuz, terjaga, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menjaganya, menjaga dari berbagai tahrif, tabdil, berbagai upaya-upaya orang-orang yang mau merusak kepada Al-Quran Al-Karim, orang-orang yang mau mengotori kepada kitab Allah subhanahu wa ta'ala kemuliaan Al-Quran Al-Karim. Maka kata beliau rahimahullah ta'ala, Al-Quran itu adalah mulia, demikian pula orang-orang yang perhatian dengan Al-Quran juga memiliki sifat-sifat yang mulia. Majidul Al-Quran majidul li ahlihi, mulia bagi Al-Quran itu sendiri dan mulia bagi orang-orang yang perhatian dengan Al-Quran. Maka orang-orang yang berhati-hati dengan lakukan juga kita lihat dari hadis dari Nabi alaihi wasallam tadi, betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan yang tidak diberikan kepada, memberikan kepada ahlul Quran, orang-orang berhati-hati dengan Al-Quran, yang tidak diberikan kepada selainnya. Maka ini jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala sedemikian besarnya. Dan sudah sedemikian banyak kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita perhatian dengan Al-Qur'an. Apakah kemudian masih belum juga ya, menyentuh kepada hati kita? Apakah masih belum juga menggugah kepada hati kita untuk kita memberikan perhatian kita dengan kitab Allah Subhanahu wa taala ini? Maka khonafiddin rahimani wa rahmatullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan targhib kepada kita. Demikian pula memberikan targhib, memberikan peringatan-peringatan keras kepada kita. Demikian pula memberikan ancaman-ancaman kepada kita. Dan juga pencelaan kepada orang-orang yang tidak perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib." Sesungguhnya orang-orang yang tidak ada dalam tenggorokannya sesuatu dari Al-Qur'an, kal baitil kharib, seperti rumah yang hancur. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tarhib, mencela kepada orang-orang yang tidak membaca Al-Qur'an. Maka sementara keutamaan-keutamaan sedemikian banyak dan sedemikian besarnya. Namun demikian, sebaliknya kalau kemudian kita tidak perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, ya wail kullal wail, ini kesenangan dan kerugian yang kita dapatkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan-keutamaan di dunia. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya, yang tentunya itu semuanya akan mengantarkan kita untuk mendapatkan keutamaan di yaumil qiyamah. Maka orang-orang perhatian dengan Al-Qur'anul Karim, dunia dan akhiratnya tidak akan merugi. Maka inilah yang tadi dikatakan tijaratan dan sabur, yang terus menguntungkan, dagangan yang menguntungkan dan dagangan yang terus berlanjut dan dagangan yang tidak ada ruginya dunia dan akhiratnya. Satu hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi dan juga Imam Nasa'i dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, يقال لصاحب القرآن, akan dikatakan kepada صاحب القرآن, اقرأ وارتقي ورتل. فليؤمن